بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan ajaran kita dari syarhu sittati mawadhi'a min as-sirah. Li muallifihi Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullah alaihi ma'a syarhihi li Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada pembahasan yang lalu telah kita baca ucapan beliau, wa 'arafta anna minhum man ta'allaq 'ala al-asnam, dan engkau telah mengetahui bahwasanya di antara mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik jahiliyah, man ta'allaq 'ala al-asnam, ada di antara mereka yang bergantung dengan asnam, dengan patung-patung. Ya, maksudnya bahwa ada di antara mereka yang menyembah patung-patung. Wa minhum man ta'allaq 'ala al-mala'ikati, dan di antara mereka ada yang bergantung dengan para malaikat, ya, ada yang menyembah para malaikat. Wa 'alal awliya'i, dan di antara mereka ada yang bergantung, itu menyembah orang-orang yang dianggap sebagai wali min bani Adam, dari kalangan manusia. Qala Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala, berkata yang menjelaskan kitab ini yaitu Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, كانوا في الجاهلية متشتتين في عباداتهم ومعبوداتهم. Adalah mereka dahulu orang-orang di zaman jahiliyah متشتتين, yaitu apa? Bermacam-macam, berjenis-jenis, ya. Fi ibadatihim, dalam peribadatan mereka, wa ma'budatihim, dan sembahan-sembahan mereka. Ini dahulu orang-orang jahiliyah sembahannya, ya, keterkaitan hati mereka, ketergantungan hati mereka bukan hanya pada satu makhluk saja, ya, tapi bermacam-macam sembahan-sembahan mereka. Dan yang semisal dengan ini sudah berlalu kita baca dari kitab Al-Qawa'idu Al-Arba. Nah, minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada ya orang-orang yang menyembah para malaikat. Ya, dan Syekh kemarin sudah ingatkan bahwasanya orang yang menyembah para malaikat pada hakikatnya mereka menyembah syaitan, jin. Kenapa? Karena syaitanlah yang mengajak mereka untuk melakukannya. Syaitan yang memerintahkan mereka untuk melakukan penyembahan tersebut. Ya. Dan mereka pun menurutinya, sehingga pada hakikatnya mereka menyembah syaitan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an dalam surah Saba ayat 40 sampai 41. Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Pada hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka seluruhnya. Thumma yaqulu lil malaikati, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, qalu subhanaka, ya, waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, apakah mereka-mereka ini yang kalian menyembah, yang mereka ini menyembah kalian. Ya. Maka para malaikat menjawab, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ya. Waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna. Ya, bal kanu ini syahidnya. Bal kanu ya'buduna al-jinna, bahkan mereka itu dahulu menyembah para jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Jadi mereka mengatakan, malaikat datang kepada kami, ya, kami mempersembahkan sesuatu kepada mereka, maka yang datang kepada mereka yang membisikinya adalah pada hakikatnya adalah jin, syaitan dari kalangan jin. Bahkan kata beliau di sini juga kemarin, ya humus syaitinu minal jinni wal ins, syaitan-syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Nah, baik, kita kembali kepada apa yang kita baca tadi. Di dahulu orang-orang jahiliyah, peribadatan mereka dan sembahan-sembahan mereka itu bermacam-macam. Minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budus salihin, dan di antara mereka ada menyembah orang-orang yang dianggap saleh. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjar, di antara mereka ada yang menyembah pepohonan, bebatuan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum, dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak membeda-bedakan mereka di antara mereka. Bal nahahum jami'an, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam melarang seluruh mereka. Wa qatalahum jami'an, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memerangi seluruhnya mereka yang tidak mau mentauhidkan Allah azza wajalla, tidak mau meninggalkan ya penyembahan-penyembahan yang mereka lakukan selain kepada Allah. Nabi alaihi salatu wasallam memerangi mereka setelah sampainya kepada mereka hujjah, sampainya kepada mereka dakwah. Lam yufarriq baina man abada al-malaikata was-salihin, beliau tidak membedakan sama sekali antara orang-orang yang menyembah para malaikat, orang-orang yang menyembah orang-orang yang saleh, wa man abada al-asnam, ataupun yang menyembah patung. Li'anna al-kulla sawa'un, karena seluruhnya sama kedudukannya, mereka melakukan kesyirikan. Ya. Beda dengan sebagian orang di zaman ini, dikiranya yang namanya menyembah berhala itu melakukan kesyirikan kalau menyembah patung atau pohon. Dan ini sudah berlalu. Ya, sekali lagi penyebutan masalah ini di Al-Qawaidul Arba. Nabi Al-Attai boleh sudah menyebutkan pembahasan ini di Al-Qawaidul Arba. Nah. Dia kata beliau, annal kulla sawa, seluruhnya sama. Yang menyembah malaikat, yang menyembah orang saleh, yang menyembah patung, ya. Kulluha. Apa? Annal kulla sawa, sama semuanya kedudukannya. Karena la farqa baina man ya'budu sanaman, karena tidak ada bedanya antara orang yang menyembah sanam patung, wa man ya'budu waliyan, ataupun yang menyembah wali, aw 'abdan salihan, ataupun seorang hamba yang saleh. Naam. Karena itu kadang sebagian orang ketika kita larang mereka, mencegah mereka, menasihati mereka untuk supaya jangan datang ke kuburan membawa sembelihan-sembelihan mereka, ya, ataupun pergi ke sana untuk bernazar, ya, mereka katakan kami tidak menyembah patung, kami tidak berbuat syirik, ya, karena ya mereka pahami bahwa yang namanya berbuat syirik itu kalau nanti di depan patung, rukuk sujud di depan patung ataupun di depan pohon, ya. Nah, padahal yang mereka lakukan itu adalah bentuk ibadah, ya, persembahan ibadah selain kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yaquluna ma nuridu minhum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa yaquluna, dan mereka berkata, ma nuridu minhum illa syafa'atahum, kami tidak menginginkan dari mereka kecuali hanya syafaat mereka. Kami ingin menjadikan mereka hanya perantara saja, kami tidak menyembah mereka, kami hanya jadikan perantara. Itu ucapannya orang-orang jahiliyah dahulu kala Dan itu juga ucapannya kaum musyrikin di zaman ini. Nah. Yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dari surah Az-Zumar ayat 3. Kami tidak menyembah mereka kecuali mereka ya, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi kami melakukan itu supaya mereka ini yang akan mendekatkan kami kepada Allah. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'inda Allah. Dalam surah Yunus ayat 18. Dan mereka juga berkata bahwa mereka inilah perantara-perantara kami di sisi Allah. Penolong-penolong kami di sisi Allah. Dia menolong kami, menyampaikan hajat kami di sisi Allah. Hadza qasduhum, inilah maksud mereka. Tuqarribu ila Allah bi ibadatihim haula. Ya, tuqarribu. Bahwasanya mereka ini akan mendekatkan mereka kepada Allah dengan peribadatan yang mereka lakukan terhadap mereka-mereka ini. Ma qasadahum asy-syirka. Ya. Tidaklah mereka memaksudkan syirik. Ya, kami tidak bermaksud bahwa mau mempersekutukan Allah. Wa idza kanatil af'alu syirkan wa kufran fala yunzar ila al-maqasid. Kalau suatu perbuatan adalah perbuatan syirik, perbuatan kufur, fala yunzar ila al-maqasid, maka tidak perlu lagi dilihat maksudnya. Hal hiya hasana aw laysat hasana, apakah baik ataukah buruk, jelek, tidak bagus. Nah, langsung dihukumi. Karena kalau ini mau ditanya lagi, padahal jelas-jelas sudah pelanggaran, sudah jelas-jelas kesyirikan, sudah jelas-jelas kekufuran, ya, maka semua orang akan menggalak. Nah, oh, saya tidak maksudkan untuk apa ini. Saya tidak maksudkan untuk membunuh, umpamanya. Saya hanya pukul saja. Saya hanya ancam saja. Saya hanya ini ya Allah. Saya tidak bermaksud untuk berzina. Saya tidak maksud. Ya Allah, sudah jelas-jelas berzina. Ya. Nah, dia masih mengatakan saya tidak bermaksud berzina. Orang yang zina jelas-jelas sudah hamil. Dia mengatakan saya tidak bermaksud untuk berzina. Sudah jelas-jelas melakukan kesyirikan, kekufuran. Dia masih mengatakan kami tidak bermaksud berbuat syirik. Ya. Ini kata beliau ya, hafizahullah taala, wa idza kanatil af'al syirkan wa kufra. Kalau sudah perbuatan itu sudah syirik dan kufur, ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu, ucapan itu, kekeyakinan itu adalah syirik kufur, fala yundaru ilal maqasid, maka tidak boleh lagi dilihat kepada maksud, tidak perlu ditanya lagi apa maksudmu kau melakukan ini. Tidak perlu lagi ditanya. Hal hiya hasanah aw laysat hasanah. Apakah baik maksudmu atau tidak baik? Ya, tidak perlu ditanya lagi seperti itu. Karena yang dituntut dari kita adalah menghukumi secara zahir. Ya, adapun masalah hati itu hanya Allah SWT yang tahu. Nah, dia menampakkan kebaikan, kita katakan baik. Nah, dia menampakkan kejahatan, dikatakan jahat. Wa ma hadza bada'a bil indhari 'anhu bi awwali ayatin arsalahu Allah biha. Ya, bersamaan dengan ini kata beliau memulai memberikan peringatan pada awal ayat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau. Fa in ahkamta hadhihi almas'alata, maka jika engkau sudah benar-benar sudah memahami ya, permasalahan ini, ahkamta artinya sudah engkau kokohkan, apabila engkau sudah mengilmuinya dan benar-benar telah kokoh ya pemahamanmu terhadap masalah ini, ya fa ya busyraka, maka kabar gembira buat engkau. Ya. Engkau sudah paham bahwasanya tidak ada satupun ya perbuatan dosa yang pertama kali Nabi alaihi salatu wasallam ingatkan kepada mereka padahal betapa banyak kejahatan dan dosa mereka lakukan, maka yang pertama kali dan tidak ada yang lain yang boleh ingatkan kecuali apa? Peringatan beliau agar mereka jangan berbuat syirik. Maka jika engkau sudah mengukuhkan masalah ini, faya busyraka, maka kabar gembira buat anda. Ay, fa'idha fahimta hadil mas'al. Fa'in ahkamta, ay, kata beliau, idha fahimta hadil mas'al. Jika engkau telah memahami masalah ini. Anna awwala ma yu'maru bihi tauhid. Bahwasanya yang pertama kali diperintahkan dengannya, beliau untuk disampaikan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Wa awwalu ma yunha anhu asyirku, dan pertama kali, perkara yang pertama kali yang dilarang darinya adalah syirik. Fa innahu la fa'idata fi salahi baqil umuri ma'a fasadil aqidah. Maka sesungguhnya tidak ada faedahnya, manfaatnya, kebaikan yang lain yang tersisa dari perkara-perkara disertai dengan kerusakan akidah. Kalau akidah rusak, sudah tidak ada manfaatnya yang lainnya, walaupun dia melakukan seluruh kebaikan. Kapan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah rusak, maka pondasi yang kedua, salatnya, ya, zakatnya, puasanya, hajinya, seluruhnya runtuh, tidak bermanfaat sama sekali. Nah, fa innahu la fa'idata fi salahi baqil umuri ma'a fasadil aqidah, semuanya tidak ada manfaatnya pada kebaikan yang masih ada pada seluruh perkara, tetapi disertai dengan kerusakan akidah. Hadhi mas'alatun 'azimatun, ini adalah suatu permasalahan yang sangat agung. Permasalahan yang besar. Wa matlabun 'azimun, yang merupakan tuntutan yang paling besar, perkara yang paling besar yang pertama kali dituntut bagi seseorang untuk dia mengilmunya adalah perkara ini, perkara tauhid. Ya. Ya jahaluhu katsirun mimman yantasibuna ila al-islam al-yawm. Ya, di mana kebanyakan orang-orang yang menisbahkan dirinya mengatakan bahwa dia beragama Islam pada hari ini, tidak diketahui kebanyakan dari mereka. Fa idza fahimtahu, maka jika engkau telah memahami perkara ini, fa ya busyraka bil ilmi nafi, maka kabar gembira buat anda, ya, bahwa anda telah mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Itu di antara doa yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Perkara yang boleh minta dalam doanya supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang paling bermanfaat yang terdepan adalah ilmu tauhid, yang akan menentukan diterimanya salat kita, zakat kita, puasa, haji, dan seluruh amalan-amalan yang lainnya, yang menentukan tempat kita di surga ataukah di neraka. Nah, qala Syekh Muhammad Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala, khususan dan secara khusus terlebih lagi, idza 'arafta anna ma ba'daha a'zamu min as-salawatil khams. Terlebih lagi jika engkau telah mengetahui bahwasanya anna ma ba'da, bahwasanya perkara yang setelahnya berupa salat lima waktu itu lebih besar. Maksudnya bahwasanya masalah ini, perkara tauhid, ya, itu lebih besar, lebih agung daripada perkara salat lima waktu. Ya. Di masa ini boleh jadi kaum muslimin ketika mungkin tidak melihat sebagian anak-anaknya tidak melaksanakan salat, begitu marahnya. Sahih dan pantas. Tapi apakah mereka marah juga seperti marahnya ketika mereka menggantungkan jimat-jimat ataupun melakukan ucapan-ucapan syirik ataupun memperagakan sebahagian, ya, ataupun bahkan mengucapkan ucapan-ucapan kufur syirik yang mereka lihat melalui tontonan-tontonan film ataupun game yang banyak menyebar saat ini. Nah, boleh jadi dianggap sepele itu. Padahal itu sepantasnya dia harus lebih marah lagi. Ketika kita melihat mungkin sebahagian gambar-gambar, ya maaf, gambar-gambar porno, mungkin kita marah. Ya, bahkan kita boleh jadi kita bisa langsung membuangnya. Tapi apakah kemarahan kita sama ketika kita melihat sebahagian dari saudara-saudara kita yang memajang sebahagian foto-foto ataupun lukisan-lukisan yang dianggap sebagai wali, yang dianggap dan diyakini bahwa itu dapat menjaga rumahnya ataupun tokonya ataupun dapat melariskan dagangannya ataupun ya menyelamatkan dia dari sebagian perkara. Waliyadu billah. Betapa banyak foto-foto, lukisan-lukisan yang dianggap lukisannya para ulama, fotonya para ulama ataupun para wali disimpan oleh kaum muslimin di rumah-rumah, di toko-toko, di mobil-mobil. Ya. Dengan satu keyakinan bahwasanya apabila mereka pajang itu dapat membawa berkah, dapat menyelamatkan dia. Ya, dan itu adalah apa? Bentuk-bentuk keyakinan syirik, kufur wal iyadu billah. Bahkan gambar itu sendiri sekedar dipajang saja itu sudah satu pelanggaran. Ya, bagaimana lagi kalau ya. Nah, diyakini bahwasanya fotonya Habib ini atau Syekh Pulan atau Penguali Pulan, ya, kalau dipajang ya bisa membawa barokah, bisa menyelamatkan dirinya, rumahnya. Ya, saya ingat ya setelah kejadian di Sulawesi Tengah sana, di Palu, setelah tsunami sana dan gempa bumi dan liupak apa itu namanya, setelah terjadi apa, tempat-tempat yang dibenamkan di sana, ya, sebagian ikhwan-ikhwan kita dari Sumatera sana, jazakumullah khair. Ahuna Ustaz Ridwan Hafizahullah Ta'ala beserta Ustaz yang lain dari sana, beserta beberapa orang santri beliau. Kita ke sana setelah kejadian. Ya, mereka alhamdulillah jazakumullah khair bawa bantuan. Ya. Nah. Kemudian setelah itu siang kita cari warung. Nah. Kita cari warung. Dan termasuk warung itu, rumah itu, yang ada warung itu, ya termasuk di antara orang-orang yang selamat. Dan beberapa rumah berjejer ya. Tetapi di hadapannya yang tidak jauh dari warung itu, kelihatan bahwasanya itu bekas-bekas rumah runtuh ya. Terbenam ke bawah. Masuk. Tiba-tiba saya melihat ataupun kami melihat gambar sebahagian orang yang dianggap sebagai wali di sana. Ya. Nah. Sudah mati tentunya. Kita pun kata alhamdulillah masya Allah ya, tidak. Ini rumah selamat ya. Tiba-tiba saya pemilik warung menunjuk foto. Ini karena ada ini. Ya kami. Kita pun langsung astaghfirullah. Ini contoh. Nah. Dia merasa bahwasanya dia selamat karena ada fotonya sih. Wali itu yang dianggap wali ataupun kiai ataupun habib ya. Panggilannya di sana. Ada di rumahnya. Dia tidak mengetahui bahwasanya banyak juga rumah-rumah di sekitar situ yang terbenam yang ada itu fotonya si wali itu. Yakin karena orang-orang Palu ya, mereka mayoritasnya sangat fanatik terhadap si wali tersebut yang dianggap wali di sana. Nah. Dan betapa banyak rumah juga selain dari rumahnya si ibu itu, yang si punya warung juga selamat. Yang tidak ada, ya, foto itu digantung di situ. Nah, ya, paling muhim ikhwan fillah bahwa ini di tengah-tengah masyarakat kita masih ada. Bukan masih ada, masih banyak, ya. Wallahul musta'an. Apalagi kalau antum ke Jawa, lebih-lebih ke Banjarmasin sana, Kalimantan Selatan, no. Tempatnya sebagian habaib-habaib di sana. Nah. Jadi tempat kita ini juga sudah selatan. Ya, banyak orang-orang ataupun kiai-kiai yang dianggap sebagai wali, foto-fotonya digantungkan di mana-mana. Kalau kita mungkin sebagian orang tidak paham, oh, kalau gambar apa foto-foto yang tidak beres tadi di kalangan wanita-wanita yang setengah telanjang langsung diturunkan, dirobek, dibuang. Tapi kalau gambarnya si wali ini, si kiai ini malah dipelihara, dibingkai. Maka mana sebenarnya yang lebih berbahaya? Ya, lukisan ataupun gambar porno itu atau lukisannya si wali atau si habib itu atau yang dianggap wali tersebut? Kalau yang satu gambar porno, waliyadzubillah, ya paling tinggi akan mengantarkan dia untuk berbuat zina. Ya. Dan orang yang mati dalam keadaan berzina tahta masyiatillah, ya, Allah berhak mengampuni atau Allah berhak menyiksanya. Kalau disiksa tidak kekal dalam siksaan selama dia masih ada keimanan. Tapi ini kalau gambar tadi ini gambarnya si habib ini, si wali ini, pak kiai ini, yang diyakini yang keyakinan seperti tadi, jika orangnya mati dalam keadaan seperti itu tidak bertobat darinya, Allah telah mengatakan innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan dia masuk surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Nah. Maka hendaknya dipahami bahwa gambar-gambarnya para kiai, para tokoh ini itu jauh lebih berbahaya daripada gambar-gambar porno tadi. Ya. Kita ingkari pornografi, tapi ternyata, ya, gambar-gambar yang bisa mengantarkan kita kepada syirik dan kufur berada di rumah kita, di toko kita, di mobil kita. Wal'iyadzubillah. Ya, bahkan boleh jadi sebagian orang, sebagian kelompok. Ya. Nah, digantungkan di apa namanya, dijadikan sebagai apa ya, tanda bagi kelompoknya. Dipasang di dekat kantongnya, atributnya, pimpinannya ataupun pendiri, ya, kelompoknya. Ya. Dan kita sudah katakan tadi, hanya sekedar dipajang saja tanpa meyakini, kayak itu gambar makhluk, itu sudah satu pelanggaran, sudah satu dosa besar. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la'anallahul musawwirin, Allah melaknati para tukang-tukang gambar. Nah, yuqalu liyaumil qiyamah, dikatakan nanti pada hari kiamat kepada mereka para tukang gambar, uhyu ma khalaqtum, kalian hidupkan apa yang kalian apa yang telah buat itu. Diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang dia tidak sanggupi, siksa. Ya, bagaimana lagi kalau dia sudah ada keyakinan seperti tadi? Ai laisa ba'da, tayyib, qala asy-syarih hafizahullah ta'ala, ai laisa ba'da hadhihi al-mas'alati allati hiya at-tauhid a'zamu min as-salawati al-khams. Ya, maksudnya laisa ba'da hadhihi al-mas'alah, ya, tidak ada setelah permasalahan ini itu tauhid yang lebih besar, lebih agung dari salat lima waktu. Ini maksudnya khususan idza arafta anna ma ba'da a'zamu min as-salawati al-khams. Terlebih lagi jika engkau sudah mengetahui bahwasanya setelah permasalahan pembahasan tauhid tadi, yaitu apa, Tidak ada yang lebih besar lagi setelah itu kecuali apa? Perkara salat lima waktu. Itu maksudnya. Laisa ba'da hadhihi. Laisa ba'da hadhil mas'alah, yang di perkara yang paling besar setelah syahadat, setelah tauhid, perkara apa? Perkara salat lima waktu. Naam. Li'annaha ruknu tsani, karena ini adalah rukun yang kedua min arkanil Islam, dari rukun-rukun keislaman, ba'da syahadataini, setelah syahadatain, setelah dua persaksian tauhidullah dan apa, persaksian terhadap Muhammad sebagai Rasul Allah alaihi salatu wassalam. Wa ma'a hadha lam ya'murillahu azza wajal bis salawatil hams illa qubailil hijrah. Bersamaan dengan itu kata beliau, tidaklah beliau diperintahkan untuk melaksanakan salat lima waktu kecuali illa qubailis, kecuali beberapa saat sebelum hijrahnya beliau bersama kaum muslimin ke Madinah. Jadi sekian tahun beliau berada di Makkah belum diwajibkan salat lima waktu. Tunjukkan tentang pentingnya tauhid ini. Nah, para Rasul sallallahu alaihi wasallam makatha fi Makkah 13 sanatan. Maka Rasulullah SAW itu tinggal menetap di Makkah selama 13 tahun. Lam yu'mar bis shalah, beliau belum diperintahkan untuk melaksanakan salat lima waktu. Wa inna umira bis salati qubailil hijrati fi lailatil mi'raj. Hanyalah sesungguhnya beliau diperintahkan untuk melaksanakan salat lima waktu beberapa saat sebelum hijrah. Qubail, sebelum hijrah beberapa saat. Fi lailatil mi'raj, pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj. Falimadha ta'akhkhara al-amru bis shalah? Kenapa perkara salat ini diakhirkan? Ya. Karena sebagian saat ini fokusnya orang pada salat, salat, salat, salat. Ya. Kalau kita perhatikan sebagian orang, sebagian kelompok dakwah, ya. Perhatiannya terhadap perkara salat. Perkara tauhid justru kalau kita bicarakan, kalau kita tegur yang memakai jimat-jimat, justru mengatakan, ya jangan ini, nanti umat pecah. Allah musta'an, pecah bagaimana? Ya memang harus terpecahkan, dipisahkan antara orang yang mentauhidkan Allah dengan orang yang melakukan kesyirikan. Tidak bisa bersatu. Jadi, palimada ta'akhara al-amru bis-salah, kenapa diakhirkan perkara perintah salat ini? Min ajli ayyata assasat tauhid, supaya tauhid bisa benar-benar kokoh, karena dia sebagai pondasi yang pertama, pilar pertama. Min ajli ayyata assasat tauhid, karena walaupun dia ruku sujud ya di masjid, kemudian setelah itu pergi lagi ke sebagian tempat kuburan atau pepohonan, tidak ada manfaatnya ruku sujudnya di masjid itu. Nah, jadi kenapa diakhirkan perkara sholat? Justru tauhid yang didahulukan, supaya apa? Kokoh, kuat. Ya, min ajli ayat asasat tauhid, supaya benar-benar tauhid menjadi kuat kokoh. Li'annahum law sallu ma nafa'athum sholatum illa ma tauhid, karena seandainya mereka sholat, maka sholatnya tidak bermanfaat kecuali disertai dengan tauhid. Nah, tauhid. Wallahu a'lam. Soalan yang kita baca pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.